Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada kaidah yang ketiga dari kitab Al-Qawaidul Muslah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kitab yang membahas tentang tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yakni tentang kaidah yang ketiga, yaitu apa sebelumnya kaidah yang pertama, bahwa kaidah dalam menetapkan asma wa sifat atau adillah, dalil-dalil, kaidah tentang dalil-dalil dalam menetapkan asma wa sifat. Yang pertama apa? Bahwa asma wa sifat itu ditetapkan dengan adillah dari kitab wa sunnah, tidak dengan pendapat orang atau tidak dengan akal. Apa yang ditetapkan oleh Allah kita tetapkan, apa yang dinafikan kita nafikan. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa adillah tersebut, dalil-dalil yang menetapkan asma wa sifat itu harus dipahami sebagaimana zahirnya, sebagaimana zahir nas. Apa itu zahir? Zahir itu adalah makna yang dimaksudkan oleh lughatul Arabiyah. Lawan dari zahir adalah apa? Tahrif. Dalil-dalil tentang asma wa sifat itu harus dipahami sebagaimana zahirnya tanpa melakukan tahrif. Tahrif yaitu memberikan makna terhadap nas-nas tersebut dengan makna yang tidak sesuai dengan kalimat Arabiyah. Itu tahrif. Contohnya tangan. Ya, tangan ya, artinya tangan. Tapi kalau tahrif apa yang mereka buat makna dari tangan? Tangan mereka katakan kekuatan. Mahabbah mereka katakan iradatus sawab, ingin memberi pahala. Allah Ta'ala membenci, mereka katakan iradatul intiqam, ingin membalas. Bukan membenci, membenci secara hakiki, tapi ingin membalas. Ya. Allah istawa, istiwa tinggi di atas arsy, mereka katakan menguasai. Istawa diartikan istaulah, menguasai. Allah datang pada hari kiamat, bukan Allah datang secara hakiki, tapi apa? Datang perintahnya, atau datang malaikatnya. Allah turun, turun rahmatnya. Itu namanya apa? Tahrif. Itu semuanya keluar dari zahir yang tampak, yang sesuai dengan lughatul Arabiyah. Keluar dari itu. Kemudian kaidah yang ketiga adalah bahwa zahir nusus, apa yang tampak, makna-makna yang tampak pada nas itu ma'lumun lana, diketahui. Zahir nas itu diketahui dari sisi apa? Makna. dan majhul tidak diketahui dari sisi kaifiyah. Ya. Maknanya diketahui tapi kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kalau dikatakan tangan Allah, ya, apa makna tangan? Maknanya maklum, diketahui. Tangan ya tangan. Tidak sama dengan tangan makhluk. Apa yang tidak diketahui yaitu kaifiyahnya, bentuk dan rupanya. Tangan dari sisi makna maklum, diketahui. Tapi dari sisi kaifiyahnya, kita katakan wallahu alam bisawab, bagaimana kaifiyah bentuk dan rupa tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dikatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Apa makna turun? Turun maknanya diketahui, turun ya turun. Ya. Tapi bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana cara turunnya Allah? Maka ini apa? Kalau bertanya tentang kaifiyah, maka tidak diketahui. Kita katakan wallahu alam bissawab. Maknanya diketahui tapi kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak kemudian Allah turun ke langit dunia kemudian arsnya kosong, enggak. Barang siapa yang mengatakan begitu, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti sebagaimana makhluk, kalau dia berada di satu tempat, kalau turun, maka tempat itu akan kosong. Nah, Allah tidak, perbuatan Allah atau sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berada di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sesungguhnya. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana Allah tinggi di atas arsy, kaifiyah? Maka beliau mengatakan istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Di dalam lughatul Arabiyah istawa artinya tinggi. Diketahui maknanya. Wal kaifu dan kaifiyahnya majhul. Tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah istiwa di atas arsy adalah wajib. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang kaifiyah istiwanya Allah adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, semua sifat-sifat, nas-nas tentang sifat yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, semuanya itu dari sisi makna maklum, dari sisi makna itu diketahui, dan dari sisi kaifiyah bagaimana? Majhul. Dari sisi kaifiyah tidak diketahui. Ya, karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaifiyah, tapi kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengkhabarkan. Maka kita katakan wallahu alam bisawab, Allah yang tahu. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an walillahi ahsanul lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan al-husna. Apa husna? Yaitu jannah. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa makna ziyadah, tambahan? Rasulullah mentafsirkan an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah di surga, wajah Allah dilihat. Kalau dilihat berarti memiliki kaifiyah, memiliki bentuk dan rupa. Akan tetapi bagaimana? Ya, kita tidak tahu bagaimananya. Nanti kalau sudah di jannah bisa tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah taala. Kalau di dunia kita tidak tahu karena apa? Karena Allah tidak mengkhabarkan. Oleh karena itu kita katakan wallahu alam bisawab. Yauma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis itu disingkap, pada hari kebangkitan, mereka diperintah untuk bersujud. Orang-orang munafik diperintah untuk bersujud, mereka tidak bisa bersujud. Menunjukkan bahwa betis itu akan dilihat pada yaumul qiyamah, sebagaimana nas di dalam Al-Quran. Kalau dilihat berarti memiliki bentuk dan rupa, memiliki kaifiyah. Nah, bagaimana? Ya nanti. Kalau sudah hari kebangkitan, baru tahu kaifiyahnya. Kalau sekarang, kita katakan wallahu alam bisawab, Allah Ta'ala yang tahu. Allah tidak memberi khabar tentang kaifiyahnya. Ya, yang jelas, tidak sama dengan semua betis. Ya. Kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Ya. Jelas ya. Jadi semua sifat-sifat itu diketahui dari sisi apa? Makna. Semuanya itu maknanya itu hakiki, bukan majaz. Sehingga tidak ditakwil kepada makna lain. Tidak ditahrif. Dan apa yang tidak diketahui yaitu kaifiyah. Yang menunjukkan bahwa makna dari nas-nas itu diketahui adalah adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dalil secara akal. Dalil yang menunjukkan bahwa nas-nas Al-Quran itu diketahui maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, diberkahi. Liyatadabbaru, supaya mereka mentadabburi ayati, ayat-ayat Al-Quran, waliyadzakkara ulul albab, supaya menjadi peringatan bagi orang yang berakal. Ya, surat Sad ayat 29. Jadi di sini yang digaris bawah yaitu liyadzakkaru, supaya mereka mentadabburi. Apa tadabbur? Apa makna tadabbur? Makna tadabbur adalah memahami makna. Memahami makna kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan tadabbur, pemahaman makna. Kalau Al-Qur'an tidak memiliki makna, maknanya tidak diketahui, terlebih itu nas-nas tentang sifat-sifat maknanya tidak diketahui, kenapa Allah memerintahkan untuk tadabbur? Kalau Allah memerintahkan untuk melakukan tadabbur, berarti nas-nas itu memiliki makna. Ya. Berarti maknanya itu diketahui. Ya, dalilnya banyak, telah kita sampaikan ya di pelajaran yang kemarin, ini hanya mengingatkan. Kemudian dalil secara akal yang menunjukkan bahwa nas-nas di dalam Al-Quran itu diketahui maknanya. Dikarenakan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan wahyu, yaitu ahadis, kemudian dikatakan maknanya tidak diketahui. Ini mustahil, padahal Al-Quran dan Sunnah itu hidayah untuk memberikan petunjuk kepada makhluk. Memberikan petunjuk kepada makhluk untuk mengenal Rabb-nya. Memberikan petunjuk kepada makhluk bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara muamalah yang benar. Al-Quran dan As-Sunnah yang itu sebagai hidayah kepada makhluk kok maknanya tidak diketahui. Ini namanya apa? Mustahil. Ini dikatakan mustahil. Hidayah kepada makhluk, hidayah bagi makhluk, tapi maknanya tidak diketahui. Berarti tidak bisa menjadi hidayah. Ini secara akal. Kalau makna tidak diketahui, makna mana Al-Quran atau Sunnah tidak diketahui maknanya. Apalagi itu nas-nas tentang sifat. Ya. Padahal Al-Quran wa Sunnah itu sebagai petunjuk bagi makhluk. Maka kalau tidak diketahui maknanya ini apa? Mustahil. Ya. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk hidayah. Nah ini termasuk mustahil dan ini termasuk pemikiran orang-orang yang bodoh, yang tidak sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adapun dalil bahwa kaifiyah sifat-sifat itu tidak diketahui, dalilnya itu ditunjukkan oleh dalil akli dan naqli. Dalil secara naqli, secara penukilan dari Al-Quran, wala yuhituna bihi ilman, Taha ayat 110. Wala yuhituna bihi ilman, tidaklah mereka akan mengetahui Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga barang siapa yang mengatakan kaifiyah sifat Allah adalah demikian dan demikian, padahal Allah Ta'ala mengatakan wala yuhituna bihi ilman, tidaklah mereka akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menggambarkan kaifiyah sifat Allah adalah demikian dan demikian, maka dia dusta. Termasuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu termasuk dosa yang besar, lebih besar daripada dusta kepada manusia. Ini dalil secara naqli atau sam'i. Adapun secara akli, akal, sebagaimana yang telah disampaikan di pelajaran yang lalu, bahwa sesuatu itu diketahui dengan apa? Melihat. Sesuatu itu diketahui dengan melihatnya. Seseorang akan tahu bagaimana bentuk dan rupa kaifiyah sifat Allah kalau dia melihat Allah. Atau kalau tidak melihatnya, seseorang akan tahu apabila melihat kesamaannya. Seseorang bisa tahu bagaimana bentuk kaifiyah sifat Allah kalau dia melihat apa yang sama dengan Allah. Yang pertama dan kedua ini mungkin, tidak mungkin. Yang pertama tidak dilihat, Allah tidak dilihat di dunia. Yang kedua tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, sehingga kita tidak bisa menyamakan Allah Ta'ala dengannya. Yang ketiga, yaitu apa? Al-Khabar As-Sadiq. Berita yang benar. Tentang kaifiyah sifat Allah Ta'ala. Apakah ada berita di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang kaifiyah bentuk sifat Allah Ta'ala? Tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti jalan yang pertama ini tidak terjadi. Jalan yang kedua juga tidak terjadi. Yang ketiga juga terjadi. Kalau begitu, kaifiyah sifat Allah Ta'ala diketahui ataukah tidak diketahui? Berarti kaifiyahnya tidak diketahui. Ya. Sifat Allah Ta'ala memiliki kaifiyah, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala tidak memberitakan dalam Al-Quran dan Rasulullah tidak menyampaikan maka kita katakan wallahu alam bisawab kaifiyah sifat Allah Ta'ala. Kita tetapkan maknanya dengan makna yang hakiki, kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Ya. Allah berada di atas arsy, maknanya maklum, diketahui. Bagaimana kaifiyah bentuknya, bentuk kaifiyah istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu bagaimana? Wallahu alam bisawab. Ya. Allah mencintai. Ya. Mencintai dengan makna yang hakiki, yang sebenarnya, sesungguhnya. Bagaimana kaifiyah Allah Ta'ala mencintai? Wallahu alam bisawab. Ya. Di dalam hadis dikatakan yadhaku rabbuka rabbuna innallaha yadhaku li rajulaini, sesungguhnya Allah Ta'ala tertawa terhadap dua orang. Ya. Allah tertawa. Ya. Apa makna tertawa? Maknanya maklum, diketahui. Tertawa ya tertawa. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Qalbu-qalbu hamba itu berada di antara dua jemari dari jari-jemari ar-Rahman. Allah memiliki sifat asabi', sifat jari-jemari. Apa artinya jari-jemari? Artinya maklum, diketahui. Jari-jari ya jari. Ya. Tidak sama dengan makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Allah turun. Apa makna turun? Maklum. Bagaimana kaifiyah turunnya Allah? Wallahu alam bisawab. Tidak sama dengan makhluk. Ya, dan sebagainya. Yaitu seluruh sifat itu maknanya itu diketahui, tapi kaifiyahnya tidak diketahui. Ya, jelas ya. Kemudian masyhur muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa bi hadza ulima butlanu madhhabil mufawwidati alladziina yufawwiduna 'ilma ma'ani nususis sifat wa yad'una anna hadza madhhabus salaf. Dan dari sini diketahuilah batilnya mazhab mufawwidah. Dengan kaidah ini, setelah kita tahu bahwa nas-nas sifat itu diketahui secara makna dan tidak diketahui secara kaifiyah, maka dari sini kita tahu bagaimana batilnya mazhab mufawwidah. Di sana ada mazhab, ada kelompok namanya al-mufawwidah. Ya, al-mufawwidah ini bukan organisasi, bukan, tapi pemikiran. Ya, sehingga tidak ada yang apa, mereka berkelompok terus kemudian dinamakan kami adalah mufawwidah. Ya, tidak ada. Kalau dicari ya misalnya tidak ketemu. Tapi apa? Akan tetapi perpecahan kaum muslimin ya, ya dalam masalah kelompok-kelompok kaum muslimin di dalam masalah asma wa sifat ya, mereka ada yang mazhabnya mufawwidah, ada yang mazhabnya asy'ariyah, ada yang mazhabnya jahmiyah, ada mazhabnya mu'tazilah. Ini pemikiran ya. Adapun kelompok mereka ya sesuai dengan penamaannya masing-masing, ya sesuai dengan pendirinya masing-masing. Akan tetapi dalam asma wa sifat mereka kembalinya kemana? Kepada mana salaf? Apakah kepada mufawwidah? Apakah kepada jahmiyah, mu'tazilah, atau ke asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat? Ya, bagaimana itu mazhab mufawwidah? Alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat. Yaitu orang-orang yang menyerahkan, Mufawwidhah artinya orang-orang yang menyerahkan, tafwid, penyerahan atau memasrahkan. Orang-orang yang menyerahkan ilmu, pengetahuan tentang makna-makna nas, nas sifat. Dan mereka mengaku bahwa inilah mazhabnya para salaf dalam asma wa sifat. Parahnya di situ. Mereka memiliki jalan yang itu adalah kebid'ahan, tidak ada pendahulunya dari kalangan salaf yang melakukan tafwid, menyerahkan makna-makna sifat. Tapi mereka mengaku, mengklaim bahasanya ini adalah mazhabnya para salaf. Kita jelaskan dulu tentang mufawwidhah ini. Mufawwidhah itu yang tidak memberi makna tentang nas-nas sifat. Sehingga apabila mereka ditanya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun, bagaimana? Maka mereka menjawab, wallah alam bisawab, maknanya turun. Kalau ahli sunnah mengatakan apa? Para salaf mengatakan turun dengan makna yang hakiki. Ya, benar-benar turun dengan makna yang hakiki, kaifiyahnya wallah alam bisawab. Tapi mufawwidhah apa? Mengatakan wallahu alam bisawab, apa maknanya turun? Maknanya diserahkan kepada Allah, kaifiyahnya juga diserahkan kepada Allah. Kalau para salaf menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Kalau mufawwidhah, maknanya diserahkan, kemudian kaifiyahnya juga diserahkan. Sehingga mereka menetapkan sifat, tapi tidak menetapkan makna. Mereka katakan Allah memiliki sifat ashabi, jari jemari. Apa maknanya? Wallah alam bisawab. Apa kaifiyahnya? Wallah alam bisawab. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat tangan. Apa maknanya tangan? Wallahu alam bisawab. Kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Allah istiwa, berada di atas arsy. Mereka tetapkan, tapi apa maknanya istiwa itu? Wallahu alam bisawab. Apa kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Demikian, ini adalah madhabnya mufawwidhah. Menyerahkan makna dan kaifiyah. Dan parahnya apa? Mereka mengaku bahwa tafwid, menyerahkan makna dan kaifiyah, itu adalah madhab salaf dalam asma wa sifat. Kenapa mereka mengaku bahwa ini adalah madhab salaf? Karena mereka memahami kalamnya para salaf dengan pemahaman yang salah. Mereka ambil perkataan salaf terus kemudian dipahami kepada faham tafwid, dibawa ke arah sana. Seperti perkataan para salaf amir ruha kama ja'at. Tentang nas-nas sifat itu amir ruha kama ja'at. Ya, ini kata para salaf demikian, amir ruha kama ja'at. Lewatkanlah nas-nas sifat itu sebagaimana datang. Sebagaimana nas-nas itu datang. Biarkan. Jangan dirubah-rubah. Ya, mereka pahami ini adalah tafwid. Lewatkanlah nas-nas itu sebagaimana dia datang. Mereka pahami apa? Berarti tafwid. Berarti maknanya wallah alam bisawab. Dan juga kalam para salaf, tafsiruha tilawatuha. Tafsirnya nas-nas ini, nas-nas sifat itu, tilawatuha adalah bacaannya. Tafsirnya adalah bacaannya. Nah, mereka katakan apa ini? Ini adalah tafwid, menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi apakah para salaf mereka bermaksud tafwid dari perkataan ini? Jelasnya enggak. Karena mereka itu adalah Arab yang bahasa mereka masih murni, yang belum tercampur, yang belum dirubah-rubah. Kalau sekarang sudah enggak murni sekarang. Bahasa Inggris sudah masuk, bahasa Persia masuk, ya. Serapan-serapan dari bahasa-bahasa asing itu masuk ke bahasa Arab. Ya. Kalau dulu bahasa Arabnya masih murni. Kalau masih murni berarti mereka memahami lughatul Arabiyah itu dengan makna yang mereka ketahui dalam lughatul Arabiyah. Sehingga yang dimaksud dengan amir ruha kama ja'at, lewatkanlah nas-nas itu sebagaimana dia datang. Maksudnya sebagaimana nas itu datang dengan makna, dengan makna yang dimiliki oleh nas tersebut. Yaitu artinya jangan ditahrif, itu maksudnya. Lewatkan nas-nas itu sebagaimana dia datang dengan makna yang dipahami. Jangan ditahrif, itu yang betul dalam memahami perkataan ini. Dan juga perkataan tafsiruha tilawatuha, ya, tafsirnya adalah bacaannya. Tafsirnya nas itu adalah bacaan terhadap nas tersebut, yaitu bacaan terhadap nas dengan makna yang diinginkan oleh orang-orang Arab yang asli, orang-orang Arab yang terdahulu. Tafsirnya sebagaimana dibaca, sebagaimana bacaannya. Artinya apa? Yadun ya yadun. Maknanya yadun ya yadun. Maknanya ghadab, marah ya marah. Bukan marah iradatul intiqam, bukan. Bukan marah artinya ingin membalas, bukan. Tertawa artinya ya tertawa. Tafsirnya mahabbah, ya sebagaimana kita membacanya. Mahabbah artinya cinta. Apa artinya cinta? Cinta ya cinta. Dengan makna yang dipahami oleh orang-orang Arab. Maknanya istiwa, sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab adalah irtafa'a, irtifa'un, tinggi, dan sebagainya. Ya, makna tafsir dari nas-nas itu sebagaimana bacaannya, yaitu dengan bacaan dengan makna yang dipahami oleh orang-orang Arab. Tidak ditahrif, tidak dipalingkan maknanya. Ya, jelas ya. Ya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, mazhab mufawwidah, mazhab tafwid ini terus menerus ada sampai sekarang. Dan mazhab tafwid ini dikatakan oleh mereka mazhabnya para salaf dalam memahami asma wa sifat. Sebagaimana As-Sanawi, dia memiliki kitab Al-Jauharah. Maka di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwasanya tafwid itu adalah mazhab salaf. Anna madhab as-salaf at-tafwid. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa madhab salaf adalah tafwid, menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah akidahnya pendiri Ikhwan Al-Muslimin. Apa mazhab siapa pendiri Ikhwan Al-Muslimin? Hasan Al-Banna. Hasan al-Banna dalam masalah asma wa sifat dia adalah mufawwidhah. Dan kebanyakan orang-orang ikhwanul muslimin ya dalam masalah asma wa sifat yang mengikuti tokohnya ini, yaitu Hasan al-Banna. Ya, sehingga apakah Hasan al-Banna dalam masalah asma wa sifat di atas mazhab salaf? Ya enggak, karena tafwid itu bukan mazhabnya salaf. Sebagaimana yang mereka katakan, mazhabnya salaf sebagaimana yang kita katakan, yaitu menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah. Ya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mazhab tafwid ini batil ya, karena mengingkari atau tidak memberikan makna dari nas-nas sifat. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wassalafu yabra'una min hadzal mazhab, dan para salaf berlepas diri dari mazhab ini. Ya, berlepas diri dari mazhab ini. Waqad tawataratil aqwalu anhum, dan telah mutawatir, telah terkenal, banyak diriwayatkan perkataan-perkataan dari para salaf bi isbatil ma'ani, terhadap penetapan makna-makna, penetapan makna-makna sifat. Lihadihin nusus, terhadap nas-nas ini, terhadap nas-nas sifat. Ijmalan, baik itu perkataan yang global, ahyanan, terkadang global, watafsilan ahyanan, dan terkadang rinci. Global yaitu mencakup secara umum, ya, ya sebagaimana contohnya yang telah kita bawakan tadi, amiruha kamaja'at, tafsiruha, tilawatuha, lewatkanlah nas-nas itu sebagaimana dia datang, maksudnya datang dengan apa? Dengan makna yang dipahami oleh orang-orang Arab. Tafsirnya adalah bacaannya itu sendiri dengan makna yang di ketahui oleh orang-orang Arab. Ini mujmal. Adapun yang rinci, ya seperti perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya. Wal-kaifu majhul, dan kaifianya tidak diketahui. Ya. Dan para a'immah, mereka berjalan di atas kaidah ini. Ya. Dalam menetapkan seluruh sifat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Fadhal adzan dulu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala kemudian membawakan kalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan batilnya mazhab tafwid yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Qala, berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, amma tafwidhu fa minal ma'lum anna Allah amarana bitadabburil Qur'an wa haddana ala aqlihi wa fahmihi. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال حينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun tafwid menyerahkan makna sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam apa itu turun, wallahu alam apa itu tangan, wallahu alam apa itu mahabba, wallahu alam apa itu dhahak tertawa, wallahu alam apa itu makna wajah, wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab apa itu istiwa. Ya, semuanya diserahkan maknanya kepada Allah. Fa minal ma'lum, maka dimaklumi, telah diketahui. Kita tahu bersama, sama-sama tahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an. Dan Allah menganjurkan untuk memikirkan dan memahami Al-Qur'an. Terus kemudian bagaimana kok bisa dikatakan bahwa kita itu diperintahkan untuk berpaling dari makna, dari memikirkan dan mengetahui makna. Mereka katakan, wallahu alam bisawab apa maknanya? Allah memerintahkan untuk memahami, kok dikatakan wallahu alam bisawab apa maknanya? Allah memerintahkan untuk memikirkan, nah, kemudian dikatakan wallahu alam bisawab apa maknanya? Kalau dikatakan wallahu alam bisawab apa maknanya, berarti enggak perlu ditadaburi, enggak perlu dipikirkan, dipahami. Ya, karena sesuatu yang tidak memiliki makna berarti tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dipahami, tidak bisa ditadaburi. Padahal sesuatu yang paling agung tentang nas-nas di dalam Al-Qur'an itu adalah ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Bagaimana hamba itu mengenal Rabb-nya? Yaitu dengan mempelajari nama dan sifat-sifat-sifat-Nya. Ya. Ya, kemudian sesuatu yang penting, yang paling penting di dalam Al-Qur'an kemudian dikatakan tidak diketahui maknanya. Ini aneh, ganjil. Ya. Padahal di Al-Qur'an disebutkan kisah-kisah Bani Israel, disebutkan cerita Ibrahim alaihissalatu wassalam, cerita Adam, cerita umat-umat terdahulu. Ya, diketahui maknanya, difahami. Nah, terus kemudian yang lebih penting daripada itu semuanya dikatakan tidak diketahui maknanya. Maka ini mustahil. Maka ini aneh. Maka dikatakan di sini, hina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamu al-anbiya'u ma'nahu. Ya. Maka dengan demikian, apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an, atau kebanyakan dari apa yang Allah taala sifatkan terhadap dirinya, berarti tidak diketahui maknanya oleh para nabi. Berarti para nabi enggak ngerti makna yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa maknanya, enggak tahu. Berarti para nabi juga enggak tahu, karena mereka mengatakan la ya'lamu ahadun ma'nahu illallah. Karena mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu maknanya kecuali Allah. Berarti nabi juga tidak tahu. Ya. Berarti juga bal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'nahu. Bahkan dengan perkataan mereka itu, dengan madhab tafwid itu, berarti para nabi itu mengucapkan ucapan-ucapan yang mereka tidak mengetahui maknanya, yang mereka tidak paham maknanya. Ya, berarti Rasulullah mengatakan membaca wa ya poko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Rasulullah tidak tahu maknanya wajah. Bal yadahu, bahkan dua tangan Allah mabsutatani, terbentang. Berarti Nabi tidak tahu maknanya tangan. Nabi tidak tahu maknanya wajah Rabbuka, datang Rabbmu. Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya, Rabb kita datang ke langit dunia. Rasulullah mengatakan Rabb kita turun ke langit dunia, tapi Rasulullah tidak tahu apa maknanya turun. Berarti para nabi itu jahil, bodoh terhadap mana-mana sifat. Nah ini adalah apa? Lazim, konsekuensi dari kalam mereka, pemikiran mereka. Kalau lazimnya batil, berarti apa yang hasil kesimpulan, kaidah yang mereka hasilkan dari lazim itu batil juga. Ya, sesuatu yang asasnya, yang dasarnya batil, berarti bangunan yang ada di atasnya itu juga batil juga. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Hamawiyah, bahasanya falasifah itu membodoh-bodohkan para nabi. Ya, Syekhul Islam menukil ya dari kalamnya falasifah, orang-orang filsafat, annal anbiya yajhaluna at-tauhid al-mahdh wa at-tauhid al-khalis wa yajhaluna al-aqidah. Berarti para nabi itu bodoh terhadap tauhid yang murni. Ya, dan mereka bodoh terhadap perkara akidah. Karena enggak tahu, tidak ada seorang pun bahkan itu nabi tentang makna-makna nas, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Berarti para nabi itu bodoh terhadap tauhid yang murni, terhadap akidah. Yang mana tentang asma wa sifat itu adalah perkara apa? Akidah. Kemudian qala, berkata, masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa ma'lumun ini kalam Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ma'lumun dan diketahui anna hadza, berarti ini adalah qadhun, celaan fil Quran, ya, mazhab mufawwidah yang mengatakan makna dari nas-nas itu tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah celaan terhadap Al-Quran dan celaan terhadap para anbiya. Idkana Allahu anzalal Quran wa akhbara annahu ja'ala hudan wa bayanan linnas wa amara ar-rasulah ayyuballighal balaghal mubin ayyubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa amara bitadabburil Quran wa aqlihi ma hadza fa asyrafu ma fihi wa ma akhbara bihi ar-rabbu an sifatihi la ya'lamu ahadun ma'nahu fala ya'qilu wa la yatadabbaru wa la yakunu ar-rasul bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi wa la ballaghal balaghal mubin ala hadha taqdir fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadin al-haqqu fi nafsil amr ma 'alimtuhu bi ra'yi wa 'aqli. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, ini adalah celaan terhadap Al-Qur'an dan para nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah taala memberitakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penjelas bagi manusia. Kalau petunjuk dan penjelas berarti maknanya diketahui. Kalau dikatakan tidak diketahui berarti ini adalah celaan terhadap Al-Qur'an. Dan Allah memerintahkan terhadap Rasul untuk menyampaikan Al-Quran ini dengan penyampaian yang jelas. Ya, kalau dikatakan tidak dikatakan maknanya, berarti Rasulullah menyampaikannya itu samar-samar, tidak jelas. Ini celaan terhadap Al-Quran, celaan terhadap Rasul SAW, kalau dikatakan maknanya tidak diketahui kecuali Allah. Wa ayyubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada manusia, menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah menjelaskan Al-Quran, terus kemudian dikatakan maknanya tidak diketahui. Kalau begitu Rasulullah tidak menyampaikannya, tidak bisa dipahami maknanya. Dan Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Quran dan memikirkannya. Kalau Allah memerintahkan untuk mentadabburi dan memikirkannya, berarti apa? Memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna, tidak diperintahkan untuk tadabbur. Bersama dengan ini, maka yang paling agung, yang paling mulia, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang sifat-sifat-Nya. Al-Qur'an 30 juz itu yang paling agung itu adalah apa? Berita tentang sifat-sifat Allah. Ya, terus kenapa kok dikatakan tidak diketahui maknanya? Padahal di dalam Al-Qur'an itu ada perintah, perintahnya jelas. Larangannya jelas. Kemudian berita-berita sebagai ibrah, sebagai pelajaran jelas. Kemudian yang lebih penting daripada itu semuanya, yaitu tentang pengenalan hamba terhadap Rabb-nya, kemudian dikatakan tidak jelas. Tidak diketahui maknanya. Berarti ini celaan terhadap Al-Quran. Berarti Al-Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk, tidak bisa menjadi penjelas. Berarti Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini tidak bisa dipahami penyampaian Rasulullah. Ya. Maka ini adalah apa? Celaan terhadap Al-Quran dan juga celaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dikatakan di sini, apabila nas-nas itu tidak diketahui maknanya, tidak bisa dipikirkan maknanya, tidak bisa ditadabburi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia ini, yaitu Al-Quran, maka dengan anggapan-anggapan demikian, maka setiap orang yang mulhid alul bid'ah, dia akan mengatakan, berarti yang benar adalah pemikiran saya. Berarti yang benar adalah akal saya. Ya, karena apa? Karena maknanya kan tidak diketahui. Rasulullah tidak menjelaskan apa makna dari nas-nas sifat itu. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, sehingga makna-makna nas itu tidak diketahui maknanya, berarti yang benar adalah pemikiran saya, yang benar adalah akal saya. Yaitu apa? Takwil. Berarti ditahrif. Berarti tahrif ini lebih benar daripada yang lainnya. Ya. Maka dengan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka ahli tafwid tidak akan bisa membantah ahli tahrif. Ahlu tahfidz tidak akan bisa membantah ahlu tahrif. Ahlu tahfidz mereka yang menetapkan sifat-sifat, akan tetapi mengatakan maknanya dan kaifiatnya wallah alam bisawab. Dia tidak akan bisa membantah ahlu ta'wil atau ahlu tahrif. Tahrif itu mereka tidak menetapkan, menolak. Allah tidak memiliki sifat. Lalu apa maknanya? Ditahrif. Tangan. Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Maknanya adalah kekuatan. Maksudnya wajah adalah zat. maksudnya turun adalah turun perintahnya. Yang benar adalah takwil ini, tahrif ini. Karena kalian mengatakan bahwa maknanya tidak diketahui kecuali Allah. Ya. Berarti yang lebih benar al-haq itu adalah apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di pendapat saya, yaitu tahrif. Ya. Kenapa? Ya karena tidak ada nas-nas yang menentang. Tidak ada nas-nas yang bertentangan dengan tahrif ini. Maksudnya apa? Ketika dikatakan tangan itu adalah kekuatan, ada enggak dalilnya yang mengingkari bahasanya tangan itu bukan kekuatan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah? Yang ini saya enggak ada dalil mengatakan bukan, tangan itu bukan kekuatan. Tidak ada dalil yang mengingkari bahasanya wajah itu adalah zat. Tidak ada dalil yang mengingkari bahasanya turun itu adalah rahmatnya. Ya, mereka mengatakan karena tidak ada dalil yang membantah pemikiran saya ini, berarti yang lebih benar itu adalah tahrif. Adalah tahrif. Ya, dikarenakan nas-nas itu dikatakan mutasyabihah samar, tidak ada yang mengetahui maknanya. Kalau tidak ada yang mengetahui maknanya, ya saya tahu, ya saya beri makna demikian. Ya. Ya, sehingga kalian wahai al-mufawwidah al-tafwid, fatabayyana, maka jelaslah bahwa perkataan ahlu tafwid yang mereka mengaku bahwasanya tafwid ini adalah madhab salaf, mereka mengaku bahwasanya tafwid ini adalah madhab salaf, yaitu pengakuan secara dusta. Maka dari sini jelas kita tahu jeleknya akidah mereka, pendapat mereka terkait dengan nas-nas sifat. Ya. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini, kalau dikatakan bahasnya makna nas-nas tentang sifat itu dikatakan maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah apa? Celaan terhadap Al-Qur'an, celaan terhadap para nabi, terhadap Rasulullah SAW. Ya, karena Al-Quran ini adalah petunjuk, adalah penjelasan bagi manusia. Ya, kalau dikatakan tidak tak diketahui maknanya, berarti tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, penjelasan bagi manusia untuk mengenal Rabb-nya. Dan ini celaan terhadap Rasulullah SAW, karena Allah Taala merintahkan Rasulnya untuk menyampaikan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kemudian dikatakan tidak diketahui maknanya. Berarti ini menuduh, berarti konsekuensinya menuduh bahwasanya Rasulullah itu kalau menyampaikan Al-Quran ini tidak jelas. Sehingga tidak diketahui maknanya. Makna tentang nas-nas sifat yang itu harus diketahui oleh hamba untuk mengenal Rabb-nya. Ya. Dan juga dari madhab tafwid ini akan membuka pintu ahlu ta'til, ahlu tahrif untuk melakukan tahrif. Ya, karena apa? Karena dikatakan makna-makna nas sifat itu tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Ya, berarti kalau tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah, berarti para nabi juga enggak tahu. Berarti nabi tidak bisa dijadikan rujukan dalam pengenalan hamba terhadap Rabb-nya. Berarti siapa yang dijadikan rujukan dalam pengenalan hamba terhadap Rabb-nya? Yang dijadikan rujukan adalah kami. Yang dijadikan rujukan adalah pendapat kami. Karena pendapat kami ini tidak ditentang oleh dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Maka dengan ini dengan pendapat tafwid ini sama saja menutup pintu hidayah, ya, sehingga Al-Quran ataupun sunnah tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, tidak bisa dijadikan sebagai bimbingan bagi manusia untuk mengenal Rabb-nya. Sehingga mengenal Rabb-nya dengan apa? Yaitu dengan akalnya ahlut tahrif, dengan akalnya ahlut ta'wil, yang mentakwil atau mentahrif nas-nas sifat, ya. Sehingga membuka pintu bagi ahlut tahrif untuk melakukan tahrif, ya. Karena mereka ahlut tahrif, mereka menetapkan makna, ya. Kalau ahlut tafwid mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat, membantah ahlut tahrif, kalian mengingkari sifat Allah, padahal dalilnya yadullahi bal yadahu mafsutatani. Ahlu tafwid mengatakan Allah memiliki sifat tangan, ya. Terus kemudian ahlu tahrif mengatakan apa maknanya tangan. Ahlu tafwid menjawab wallahu alam bisawab, tidak ada yang tahu maknanya tangan kecuali Allah. Maka ahli tahrif akan menjawab, bagaimana kalian menetapkan atau berdalil dengan nas yang itu tidak kalian ketahui maknanya? Tidak bisa, ya, tidak boleh. Siapapun tidak boleh berdalil dengan ayat atau dengan hadis dia tidak tahu maknanya. Ya, dan kalian membantah kami. Ya, tapi bantahan kalian itu dalilnya kalian enggak ngerti maknanya. Kalau kalian tidak ngerti maknanya, ya jangan berdalil dengan dalil tersebut. Ya. Kalau tidak tahu maknanya, ya berarti yang lebih benar adalah jalan kami bukan jalannya para nabi, karena para nabi enggak tahu maknanya. Jalannya para nabi enggak ngerti makna sifat-sifat. Adapun kami mengerti makna sifat-sifat, yaitu dengan ditahrif. Berarti petunjuk dan hidayah, penjelasan tentang pengenalan Allah Ta'ala terhadap Rabb-nya yang benar, yang hak adalah pemikiran kami, jalan kami, bukan jalannya para anbiya. Karena kami tahu maknanya, para nabi tidak tahu maknanya. Ya. Nah, maka ini apa? Membuka pintu ahlut tahrif dan menutup pintu hidayah Al-Quran dan pintu petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ya, wahwa kata Syekh Utsaimin Rahimahullah Ta'ala, ini adalah, ya, itu tadi adalah kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli. Ini adalah perkataan yang lurus, yang benar, yang lurus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, min dawi ra'yin rasyidin, ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran yang benar. Wa ma alaihi mazid rahimahullah taala rahmatan wasi'atan wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan beliau di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Jelas, ya? Ada iskal? Ini pembahasannya agak rumit. Ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.